إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار حاضرين dan hadirat rahimakumullahu jami'an. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan-kenikmatan itu besar kepada kita hingga hari ini. Allah Subhanahu wa taala masih mentakdirkan kita untuk bertemu dengan Idul Adha, idnya kaum muslimin, sehingga kita semuanya berbahagia. Kita mendapatkan kenikmatan yang amat besar, mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah kita sering-sering bersyukur kepada Allah Tabaraka wa taala atas kenikmatan-kenikmatan ini. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, pada hari ini gema takbir terdengar di seluruh penjuru dunia, menunjukkan keagungan Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan kebesaran zat yang maha perkasa, Al-Azizul Ghaffar, Al-Azizul Qahhar. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kesempatan hari ini adalah Idul Adha, bertepatan dengan ibadah jamaah haji yang dilakukan oleh saudara-saudara kita kaum muslimin di Makkah Mukarramah. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, wa adzin fil nas bil hajj ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amiq. Allah taala berfirman yang artinya, dan berserulah kepada manusia agar mereka mengerjakan ibadah haji, yang mereka akan berdatangan dengan berjalan kaki atau mengendarai unta-unta yang kurus, yang mereka datang dari segenap penjuru dunia. Subhanallah, memang betul apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya kaum muslimin akan tersebar di seluruh penjuru dunia. Sehingga tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup dan belum banyak kaum muslimin yang memeluk agama Islam dari luar Arab, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menetapkan untuk kaum muslimin miqat. Waqtaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ahli al-madinatil juhfah wa li ahli syam dhal hulaifah wa li ahli najdin qarnal manazil wali ahli Yaman yalamlam hunna lahunna waliman ata alaihinna min ghairi ahlihinna idha aradu al-hajj wal-umrah. Hadits ini diriwayatkan oleh sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau telah menetapkan miqat untuk penduduk Madinah Dzulhulaifah, untuk penduduk Syam Juhfah, kemudian untuk penduduk Najd Qarnul Manazil, dan untuk penduduk Yaman Yalamlam. Pada saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dengan sabda ini, Rasulullah belum melihat adanya futuhat, futuhat kemenangan-kemenangan yang akhirnya setelah Rasulullah SAW wafat, penduduk-penduduk tersebut masuk Islam. Ini merupakan mukjizat ayatun min ayatillah yang Allah berikan kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan hikmah dari syariat ibadah haji tersebut dan syariat penyembelihan-penyembelihan yang diperuntukkan untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru isma Allah fi ayamin ma'dudat ala ma razaqahum min bahimatil an'am fakulu minha wa'at'imul ba'isal faqir. Agar mereka menyaksikan berbagai macam manfaat dan menyebut nama Allah di hari-hari yang telah ditentukan atas apa yang telah Allah rezekikan kepada mereka berupa hewan-hewan ternak, maka makanlah dari hewan-hewan sembelihan tersebut dan beri makanlah orang-orang yang sengsara dan orang-orang fakir. Maksud dari manfaat dunia dan akhirat, manfaat berbagai macam manfaat ini adalah manfaat dunia dan akhirat, sebagaimana ditafsirkan oleh Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, manafi'a lahum ay fid dunya wal akhirah, ammal akhirah faridwanullah faridwanullah, wa amma manafi'ud dunya fama tusibunahum minal budun waribhi wattijarah. Manfaat akhirat adalah ridho dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada kaum muslimin yang telah melakukan ibadah haji dan kepada kaum muslimin yang telah melakukan penyembelihan kurban. Adapun manfaat dunia, maka apa yang didapatkan oleh mereka berupa daging-daging hewan yang telah disembelih, keutamaan, keuntungan dan perdagangan yang diperbolehkan ketika seseorang melakukan ibadah haji. Jamaah rahimakumullah, semua syariat ini dan yang paling termasuk yang paling besar adalah ibadah haji ini, yang mana ibadah ini disyariatkan bagi orang-orang yang mampu. Semuanya tujuannya adalah untuk mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala, untuk mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini adalah inti ibadah, inti diciptakannya manusia, sebagaimana di dalam firman Allah ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah, kata Allah subhanahu wa ta'ala, aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wastanibut taghut. Dan sungguh kata Allah, kami telah mengutus di setiap umat seorang rasul agar menyeru, beribadahlah kepada Allah semata dan tinggalkanlah taghut, peribadatan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Demikianlah perkara tauhid yang sangat tinggi yang Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan seorang hamba bisa mendapatkan surga, yaitu dengan tauhid. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mengharamkan surganya bagi orang-orang yang berbuat syirik. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa iz bawana li Ibrahim makanal bait. Dan ingatlah tatkala kami, kata Allah, mempersiapkan untuk Ibrahim sebuah rumah, dan Allah memerintahkan agar rumah tersebut dibersihkan, dibersihkan dari peribadatan-peribadatan selain Allah, dibersihkan dari berhala-berhala. Maka Rasulullah SAW tatkala mendapatkan kemenangan, maka beliau tatkala itu mendapati di Ka'bah ada 360 sesembahan yang disembah selain Allah. Maka Rasulullah SAW menghancurkan patung-patung tersebut, dan Rasulullah membaca ayat Ja'al haq wa zaqal batil innal batila kana zahuqa. Telah datang al-haq dan akan lenyap kebatilan-kebatilan, sesungguhnya kebatilan itu akan lenyap. Jamaah rahimakumullah, ini ibarat tauhid, iman, sesuatu yang tinggi dan mulia. Maka kebalikannya, Allah SWT menyebutkan perkara syirik dan orang-orang musyrik, wa man yusyrik faka'annama kharra minas sama' fatahtabuhu at-tayr aw tahwi bihi ar-rih fi makanin sahiq. Dan barang siapa menyekutukan Allah, maka seakan-akan dia itu terjatuh, terlempar dari atas langit, kemudian disambar mayatnya oleh burung-burung, dibawa ke tempat yang jauh, atau diterbangkan oleh angin ke tempat yang sangat jauh. Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah mengatakan, wa kadzalikal iman bimanzilatis sama, demikianlah iman dan tauhid itu kedudukannya seperti langit yang tinggi, mahfudhah, marfu'ah, tinggi dan terjaga, mulia. Al-Islam ya'la wa la yu'la alaih. Islam itu akan tinggi dan tidak ada sesuatu pun yang akan menandingi Islam. Kebalikannya syirik, maka barang siapa yang menyekutukan Allah, fa innahu urdatun, maka dia itu terancam dengan kebinasaan, dengan kerendahan. Allah ibaratkan seorang yang musyrik seakan-akan terlempar tubuhnya dari atas langit. Demikianlah syaitan kemudian mencabik-cabik dagingnya. Demikian pula syaitan merobek-robek dagingnya, kemudian membawanya kepada kebinasaan, sehingga hilang kenikmatan dunia dan akhirat. Itulah orang-orang musyrik. Na'udzubillah. Oleh karena itu, jamaah rahimani wa rahimakumullah, kaum muslimin dan muslimat, hafizakumullah, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita istiqamah di atas tauhid dan menjauhkan anak keturunan kita dari peribadahan taghut. Wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Jamaah kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, saya wasiatkan kepada anda sekalian yang ingin berkorban, hendaklah mengikhlaskan niat anda untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Sungguh ini adalah ibadah yang sangat agung, ibadah yang terkumpul di dalamnya sekian jenis ibadah. Ibadah maliyah, ibadah yang sifatnya mengeluarkan harta, ibadah badaniyah, dan juga ibadah qalbiyah. Oleh karena itu, merupakan ciri yang membedakan antara seorang muslim dan musyrik adalah seorang yang beriman, penyembelihannya hanya diperuntukkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian, janganlah menyembelih kecuali yang sudah berumur. Musinnah, apabila itu kambing, kambing kacangan, sudah mencapai umur 1 tahun, paling minimalnya 1 tahun. Apabila kambing domba, maka minimalnya 6 bulan. Apabila sapi, maka minimalnya 2 tahun. Barakallahu fikum. Tidak sah sembelihan itu apabila terdapat cacat yang betul-betul kelihatan cacatnya, picak sebelah yang sangat kelihatan, kurus yang sangat kelihatan kurusnya dan tidak ada dagingnya, pincang yang sangat pincang yang kelihatan. Barakallahu fikum. Taqabbalallahu minna wa minkum sairal a'mal wa usikum bitaqwallah. wa hifdzil lisan, dan saya wasiatkan kepada antum sekalian untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjaga lisan. Fa innahu afat, karena lisan itu sangat berbahaya. Ayyuhal insan ihfad lisanak la yaldaghannaka fa innahu thuban kam min maqabir min qatilin lisanahu kanat tahabu liqa'ahu suj'an. Wahai manusia, jagalah lisanmu, karena sesungguhnya itu adalah ular yang bisa menyemburkan bisanya dan akan mencelakakan dirimu. Betapa banyak penghuni-penghuni kubur, mereka dibunuh oleh lisan-lisannya, padahal dulunya mereka itu ditakuti oleh orang-orang yang sangat pemberani. Demikianlah kaum muslimin dan muslimat, terlebih saudariku kaum muslimat, ihfaz lisanakunna, jagalah lisan-lisan anda, hati-hati. Rasulullah SAW sungguh sangat mengkhawatirkan bahaya lisan, karena kebanyakan yang menyebabkan masuknya seseorang ke badan neraka disebabkan karena illa hasaidu alsinatihim, adalah hasil dari lisan-lisan mereka. Wa ilal muslimin wal muslimat wassalafiyin wassalafiyat, kepada kaum muslimin dan muslimat, agar senantiasa mentaati pemerintah dalam perkara-perkara yang baik, perkara-perkara yang ma'ruf, dalam menetapkan Id, baik Idul Adha ataupun Idul Fitri, baik puasanya, mengikuti pemerintah kita, karena dengan mengikuti mereka akan terjadi persatuan dan akan menyatukan hati-hati kita. Barakallahu fiik. Allahumma inna nas'alukal huda wattuqa wal afafa wal ghina. Allahumma la takilna ala anfusina wa la takilna ala ahadin min makhluqatika. Allahumma la takilna ala anfusina tarfata ain. Allahumma a'inna, Allahumma wafiqna, Allahumma waffiq ulata umurina lil islahi mustama'ina. Allahumma innaka antas samiul alim. Walhamdulillahi rabbil alamin.